Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini 17 Jumadal Ula 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Desember 2020, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat al-afiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya yaumul qiyamah kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini di pertemuan yang ke-27 dari pembahasan kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga karya Fadilatul Ustaz Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala wa ra'ah, kita masih membahas tentang beberapa kesalahan penuntut ilmu dan ini adalah bagian yang kedua dari bab yang ke-9 yaitu kesalahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Kesalahan yang kedua adalah berfatwa tanpa ilmu. Fatwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sangat agung yang tidak bisa sembarangan orang untuk berfatwa. Dan tatkala seseorang berfatwa, maka pelakunya mencurahkan fikiran untuk menjelaskan apa yang samar bagi umat tentang urusan agama. Orang yang berfatwa, dia sedang menjelaskan sesuatu yang samar bagi umat tentang urusan agama mereka dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, kedudukan orang yang berfatwa ini tidak bisa disandang kecuali mereka yang ahlinya. Jadi fatwa ini diserahkan kepada orang-orang yang ahli. Tidak bisa sembarang orang berfatwa berkata tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara kejahatan yang terbesar adalah seseorang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala bahwa ini halal padahal dia tidak mengetahui tentang hukum itu. Atau dia mengatakan tentang suatu hukum ini haram sementara ia pun tidak mengerti tentang hal yang ia katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permasalahan ini. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, hadza halalun wa hadza haramun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta bahwa ini halal, ini haram." Litaftaru 'alallahi al-kadhiba, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang seseorang untuk mengatakan sesuatu ini halal, ini haram, yang mana dia tidak mengerti tentang apa yang ia katakan, tidak mengerti tentang ilmu dari sesuatu hal yang ia fatwakan. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap nama Allah tidak akan beruntung. Hendaknya seseorang tidak mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat sesuatu dengan ilmu. Jikalau ia tidak tahu, maka ia katakan Allahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Katakan la adri, aku tidak mengetahuinya. Jangan ia berkata sesuatu sementara dia tidak mengerti tentang apa yang ia katakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, Nabi menjelaskan tentang sekelompok manusia yang nantinya kelak akan dijadikan tempat bertanya, dijadikan tempat rujukan oleh orang-orang yang tak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dari mana mereka mesti mengambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minar ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus. Tidak sekaligus Allah ambil ilmu itu dari hamba-hambanya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu? "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. "Hatta idza lam yabqa aw lam yubqi 'aliman." Bahkan nanti sampai tatkala ulama-ulama tersebut diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya tidak tersisa orang yang alim, "ittakhazan nasu ru'usan juhal." Maka manusia pun mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ambil pemimpin-pemimpin ini, fasu'ilu, lalu pemimpin-pemimpin ini pun ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka fatwa yang diberikan itu adalah fatwa yang sesat, dan mereka pun menyesatkan orang lain. Inilah gambaran yang kita hidup di masa-masa seperti ini. Orang-orang alim semakin sedikit. Manusia tidak mengerti dari mana ia mesti mengambil agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bertanya kepada orang-orang bodoh. Lalu orang-orang bodoh ini pun berfatwa, ya karena bodohnya tadi, dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengetahui. Lalu dia pun berfatwa, fatwanya ini sesat. Orang ini sudah sesat, lalu menyesatkan manusia yang menanyakan kepada dirinya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, fayuftuna birayihim, mereka ini tersesat karena mereka berfatwa dengan akal mereka. Fayudilluna wa yudillun, maka mereka menyesatkan dan sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Urwah radhiyallahu ta'ala an. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, mereka orang-orang yang paling baik di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di bawah bimbingan, di bawah didikan, di bawah pengajaran An-Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat yang langsung melihat bagaimana Nabi mengajarkan mereka, langsung mengetahui, melihat tatkala ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacakan ayat-ayat itu di depan mereka. Orang-orang mulia sekelas sahabat ini sering diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Adapun masalah-masalah yang mereka tidak mengetahui tentang hukum di dalam agama Allah ini, tentang sebuah permasalahan yang dia tidak mengerti, maka mereka pun takut untuk menjawab dan mereka memilih diam. Jika sekiranya sahabat yang disebutkan di dalam sebuah asar, a'maquhum ilman, para sahabat itu adalah orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluhum takallufan, orang yang paling sedikit membebani diri, mereka diam dan tidak menjawab terhadap perkara-perkara agama yang tidak ia ketahui. Lalu bagaimana kita manusia yang ilmunya sangatlah sedikit, jauh dari masa kenabian alaihi salatu wassalam, lalu kita menjawab semua pertanyaan yang datang kepada kita sementara kita tidak mengetahui tentang apa yang ditanyakan tersebut. Maka hendaknya seseorang berhati-hati dalam masalah fatwa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kata beliau, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan membawaku apabila aku berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala khawatir, kata beliau, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang akan membawaku apabila aku ini berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu. Seakan-akan beliau mengatakan, sekiranya aku ini berbicara tentang kitabullah tanpa ilmu, maka tak layak langit ini menaungiku dan tak layak bumi ini membawaku. Langit mana yang pantas menaungiku dan bumi mana yang pantas aku berjalan di atasnya dan bumi itu membawaku, jikalau sekiranya aku berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Quranul Karim tanpa ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang wafat pada tahun 32 Hijriah, beliau pernah mengatakan, ayyuhan nasu, wahai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang ia ketahui, maka terangkanlah ilmu itu. Kalau anda ketahui, anda mengetahuinya, anda katakan, anda terangkan kepada orang lain yang bertanya itu. Wa man lam yakun indahu ilmun, dan barang siapa yang tidak memiliki tentang ilmu itu, tentang yang ditanyakan kepadanya sebuah ilmu, dia tidak mengetahuinya, falyakul Allahu a'lam, maka hendaknya ia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam, dan merupakan bagian dari ilmu adalah engkau mengatakan Allahu a'lam terhadap apa-apa yang engkau tidak mengetahuinya. Jadi terhadap hal-hal yang tidak diketahui, justru kalau orang itu berilmu, dia katakan Allahu a'lam, dia tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, dia tidak malu untuk mengatakan bahwa Allah yang lebih mengetahuinya. Ini justru ciri orang yang berilmu. Inna Allah qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, Ma as'alukum 'alaihi min ajrin. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan sesungguhnya aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Jadi kita ini kalau tidak tahu tentang sebuah jawaban dari perkara agama, maka bilang tidak tahu. Tak perlu kita mengada-ada dari sebuah jawaban. Tidak perlu kita ini takalluf, membebani diri kita. Ya. Dan apa yang kita katakan ini akan dihisab oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sebuah perkara agama. Maka perkataan aku tidak tahu ini adalah separuh dari ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati tatkala kita berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bi'in. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apalagi dikatakan, disampaikan kepada manusia. Dalam ayat ini di surat Al-Isra ayat 36 yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada nabinya dengan etika yang agung. Apa etika itu? Yaitu seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu, tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu tanpa ilmu dan tidak memperdalamnya. Kata Allah, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Para ulama rahimahumullahu ajami'an sejak dahulu hingga kini telah menjelaskan bahayanya berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu, apalagi dalam masalah agama. Berbicara dalam urusan dunia tanpa ilmu saja bisa membahayakan orang yang bertanya ini kalau dia lakukan, apalagi dalam masalah agama. Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah yang wafat pada tahun 108 Hijriah pernah mengatakan, aku pernah belajar kepada Al-Bahar Ibn Abbas. Lihat bagaimana Al-Qasim bin Muhammad mensifati Ibnu Abbas. Aku pernah belajar kepada Al-Bahr, kepada lautan, yaitu Ibnu Abbas. Saking dalamnya dan luasnya keilmuan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Demikian pula aku pernah belajar kepada Abu Hurairah. Aku pernah belajar kepada Ibnu Umar. Dan aku mendapatkan banyak ilmu. Ini kata siapa? Al-Qasim bin Muhammad, seorang tabi'in. Yang dia belajar kepada tiga sahabat besar. Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Di sana pada diri Ibnu Umar disebutkan terdapat wara', ketakwaan, terdapat ilmu yang banyak dan sikap diam atas segala hal yang tidak diketahui. Dan ini yang harus dipegang oleh setiap muslim, diam terhadap hal yang tidak diketahui. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah fitnah, perkara-perkara besar yang berkaitan dengan masalah umat, perkara darah. Maka jangan berbicara kalau tidak tahu. Dan ini harus dimiliki oleh setiap talibul ilm, ya, penuntut ilmu. Jangan sampai dia justru membuat kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dengan tulisannya, dengan perkataannya. Hendaknya ia diam. Anda diam, itu lebih selamat. Anda berbicara kemudian salah, itu tidak akan pernah meninggikan derajat Anda di hadapan manusia sama sekali, ya. Tidak ada untungnya. Ya, lebih baik anda diam. Abdurrahman bin Abi Layla yang wafat pada tahun 82 Hijriah rahimahullah, seorang tabi'in pula, kata beliau, aku pernah bertemu dengan 120 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, aku pernah bertemu dengan 120 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihatnya berbicara di masjid ini. Tidaklah seseorang dari mereka diminta untuk berbicara, melainkan ia berharap agar temannya lah yang berbicara. Lihat sahabat, para sahabat mendahulukan orang lain dalam berbicara terlebih dalam masalah ilmu. Dan tidaklah seseorang dari mereka diminta untuk berfatwa, melainkan ia berharap agar temannya lah yang berfatwa. Demikian ketawaduan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. 120 orang dari sahabat Rasulullah SAW. Jadi asar ini menjelaskan tentang bagaimana Abdurrahman bin Abi Layla yang bertemu dengan 120 orang dari sahabat Rasulullah SAW, lalu ia berharap ketika salah seorang dari mereka ini ditanya, justru berharap temannya yang berbicara, teman yang memberikan fatwa. Bukan rebutan untuk berfatwa, tidak rebutan untuk berbicara, tidak rebutan untuk mengatakan sebuah jawaban dari perkara agama yang ditanyakan. Ini kehati-hatian mereka. Bukan berarti kita kalau mengetahui tidak menjawab, tidak. Namun ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berhati-hati dalam menjawab masalah agama. Apalagi perkara-perkara besar, perkara-perkara yang mungkin baru ya di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kemajuan zaman ini banyak masalah-masalah fikih terutama ya, hal-hal yang tentunya butuh tinjauan, butuh pendalaman yang lebih. Maka kita kalau tidak mengetahui lebih baik diam. Katakan Allahu a'lam, saya tidak mengetahuinya, Allah yang subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, atau arahkan kepada orang yang lebih berilmu dibanding diri kita. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat berhati-hati dalam fatwa. Mereka meninggalkan fatwa dari apa-apa yang tidak ada nas dalilnya karena takut dosa. Enggak tahu, diam, takut dosa kalau salah. Dan tujuan mereka adalah agar selamat di sisi Allah azza wajalla. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala an, barang siapa yang berfatwa kepada manusia, barang siapa yang berfatwa kepada manusia terhadap setiap apa yang ditanyakan kepadanya, maka ia adalah orang gila. Jadi orang gila sejati itu ya, kalau dia selalu menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, selalu berfatwa. Pernah Sa'id bin Jubair, ya, ini dimuat di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang tadi itu kita katakan. Pernah Sa'id bin Jubair yang wafat pada tahun 95 Hijriah rahimahullah ditanya tentang sesuatu. Lalu dia katakan, saya tidak tahu. Kata Sa'id bin Jubair ketika ditanya tentang sebuah perkara agama, dia tidak mengetahuinya, maka dia katakan, saya tidak tahu. Kemudian beliau berkata, celakalah bagi orang yang tidak mengetahui, lalu ia berkata, saya tahu. Celakalah bagi orang yang tidak mengetahui, lalu ia berkata, saya tahu. Jadi kalau tidak tahu, wis diam. Lebih baik di diam. Imam Asy-Sya'bi yang wafat pada tahun 105 Hijriah rahimahullah pernah mengatakan, perkataan seseorang la adri, aku tidak tahu, ini adalah setengah dari ilmu, nisful ilmi, setengah dari ilmu diantaranya adalah aku tidak tahu. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 198 Hijriah berkata, kata Abdurrahman bin Mahdi, ada seseorang yang datang dari Maghrib, yaitu Maroko hari ini, negeri di Afrika. Ya, ada seseorang dari Maghrib, dari Maroko, bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Datang kepada Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Darul Hijrah yang bertempat tinggal kota Madinah, tentang suatu masalah. Imam Malik pun mengatakan, la adri, kata Imam Malik, saya tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang kau berikan. Orang itu pun berkata, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah ini adalah kunyah dari Imam Malik. Engkau berkata tidak tahu. Imam Malik menjawab, iya, aku berkata, aku tidak tahu memang. Nah, kata Imam Malik, sampaikan kepada orang-orang di belakangmu, yaitu di negerimu yang bertanya tadi, bahwa aku tidak tahu. Lihat Imam Malik, seorang imam Darul Hijrah yang berada di kota Madinah, ketika ditanya masalah agama, dia katakan, saya tidak tahu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah diminta fatwa, dan sering kali beliau menjawab, saya tidak tahu. Sekelas Imam bin Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, sekelas beliau ketika ditanyakan tentang perkara agama, yang paling sering beliau jawab, saya tidak tahu. Ini juga ada pada kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Kemudian jawaban orang yang ditanya tidak tahu, jawaban orang yang ditanya ini ketika dia jawab saya tidak tahu, ini sama sekali tidak merendahkan kedudukannya. Sama sekali tidak merendahkan kedudukannya. Tidak juga seperti perkiraan sebagian orang bodoh, ya. Bahkan hal tersebut mengangkat derajatnya. Karena hal ini sebagai bukti, ya, keagungan kedudukan, ketakwaan, kekuatan agama, kesucian hati dan kesempurnaan pengetahuannya. Dia mengerti bahwa diri tidak tahu, maka dia bilang tidak tahu. Seseorang sudah seharusnya menjawab pertanyaan yang tidak diketahuinya dengan mengucapkan aku tidak tahu atau Allahu a'lam. Kalau tidak tahu, bilang aku tidak tahu atau Allahu a'lam. Atau dengan perkataan yang semakna dengannya. Bahkan para malaikat pun tidak malu untuk mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-32 kata Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana, kata para malaikat. Maha suci engkau wahai Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau alam tana, yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al-hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala huwal alim, dialah Allah yang maha mengetahui. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau menjawab. Ketika ditanya oleh Jibril, beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il?" Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi SAW, ya, tidaklah yang orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya ini tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lihat Nabi SAW tidak mengada-ada dalam sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Jibril kepada beliau. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengambil ibrah dari asar-asar ini, dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan ketawadu'an Nabi SAW, ketidakfahaman Nabi tentang sebuah jawaban, ketidakmengertian Nabi atas pertanyaan yang diajukan oleh Jibril. Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'id. Tidaklah yang ditanya, tidak orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka seorang penuntut ilmu pun tidak boleh memaksa guru yang menjawab pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya, karena hal itu dapat menyeret gurunya berfatwa tanpa ilmu. Maka penuntut ilmu hendaknya kalau gurunya bilang enggak tahu, sudah enggak tahu, jangan dipaksa-paksa, jangan diseret-seret, Ustaz masa enggak tahu sih Ustaz. Ini jangan, kalau dia bilang enggak tahu sudah cukup, itu jawaban dari beliau. Ya. Ini akan menyeret gurunya untuk berfatwa tanpa ilmu sehingga ia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab fatwanya yang keliru itu. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, yang wafat pada tahun 72 Hijriah, pernah ditanya tentang sesuatu. Kemudian beliau menjawab, aku tidak tahu, kata Ibnu Umar, aku tidak tahu. Lalu beliau terus ditanya, sehingga beliau berkata, apakah kalian hendak menjadikan punggung-punggung kami sebagai jembatan atas neraka Jahannam? Hendaknya kalian, apakah kalian hendak menjadikan punggung-punggung kami ini sebagai jembatan di atas neraka Jahannam, lantaran kalian paksa kami ini untuk menjawab hal yang tidak kami ketahui, karena kalian mengatakan Ibnu Umar lah yang telah berfatwa kepada kami dengan hal ini. Maksud Ibnu Umar, ketika ada orang yang terus bertanya sementara Ibnu Umar sudah menjawab saya tidak tahu, maka jangan paksa. Yang itu kelak akan menjadi sebab nanti kalian di akhirat akan mengatakan Ibnu Umar yang telah berfatwa kepada kami dalam hal ini. Yang itu akhirnya menjadikan kami sebagai jembatan di atas neraka Jahannam. Punggung-punggung kami ini kelak akan menjadi jembatan di atas neraka Jahannam. Jangan kalian bawa kami untuk merasakan hal seperti ini kelak. Lalu kalian mengatakan Ibnu Umar yang telah berfatwa. Maka kita pun jangan memaksa guru-guru kita, para asatidzah yang memang tidak mengetahui untuk menjawab. Memang tidak tahu. Ya, tidak perlu kita berburuk sangka. Ya, justru itu menunjukkan kehati-hatian seorang alim dalam menjawab pertanyaan. Maka seorang penuntut ilmu pun tak boleh tergesa-gesa dalam menjawab. Hendaklah ia menyerahkannya kepada orang yang lebih mengetahui. Jangan ia membebani dirinya dengan apa yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, nuhina ani takalluf. Kami dilarang untuk memberatkan diri sendiri. Kata Umar bin Khattab, nuhina ani takalluf. Kami dilarang untuk memberatkan diri kami sendiri. Taib, itu kesalahan penuntut ilmu yang kedua. Kita masuk kesalahan penuntut ilmu yang ketiga. Ya. Jadi kesalahan penuntut ilmu yang kedua adalah berfatwa tanpa ilmu. Yang pertama hasad, yang kedua berfatwa tanpa ilmu, dan yang ketiga al-kibar, yaitu sombong. Nah, seseorang talibul ilmi, penuntut ilmu, harus tunduk kepada al-haq. Harus sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat dengan sebuah kebenaran. Sampai kepada dalil, maka terima. Berjalan di atas petunjuk Nabi SAW. Ya. Dia harus taslim. Tidak boleh sekali-kali menolak kebenaran. Jangan seseorang menolak kebenaran dengan ra'yunya. Dia tolak kebenaran dengan akalnya. Dia bilang ini tidak cocok nampaknya. Ini nampaknya tidak masuk di akal. oh masa seperti itu, seperti ini. Dia harus terima. Jangan lawan agama Allah ini dengan ra'yu anda, dengan akal anda. Tidak boleh sekali-kali dia menolak kebenaran dengan hawa nafsunya atau yang lainnya. Apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quranul Karim, disampaikan kepadanya as-sunnah, ia berkewajiban untuk menerima kebenarannya. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang sombong ini tak akan masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqalu dharratin min kibrin, di dalam hati terdapat al-kibar, yaitu kesombongan seberat zarrah. Karena kesombongan dia tidak masuk surga. Nabi telah menafsirkan makna kibar, makna sombong, dengan penafsiran yang jelas dan luas. Nabi sebutkan makna kesombongan itu adalah apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah seseorang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana di dalam hadis Muslim dan hadis At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi al-kibar, kesombongan yang sejati, bukan seorang berpakaian bagus, dia ganti kendaraan, bukan, oh bukan. Bukan itu kesombongan. Kesombongan yang diinginkan di dalam hadis Rasulullah SAW adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Banyak orang menolak kebenaran, dia tidak sadar bahwa itu adalah bentuk kesombongan. Apalagi yang ditolak kebenaran ini adalah ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana mungkin seorang meremehkan hadis-hadis Nabi SAW? Meremehkan ayat-ayat Allah, yang mana Al-Quranul Karim ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sunnah, bagaimana mungkin ia tolak? Bagaimana mungkin ia remehkan sunnah ini? Sementara yang mengucapkan adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka termasuk sombong adalah seseorang pula membantah orang yang mengajarimu, merasa lebih tinggi dan beradab yang jelek terhadapnya. Ini juga bagi para murid penuntut ilmu, ya, jangan seseorang ini membantah orang yang mengajarinya, berbantah-bantahan, merasa lebih tinggi, jangan. Dan beradab yang jelek terhadapnya, jangan. Orang telah mengajarkan kita ilmu, maka kita beradab yang baik dengan dia. Kalau dia punya kesalahan, kekeliruan, kita nasihati dengan baik. Adapun berbantah-bantahan adalah sesuatu yang tidak layak dilakukan. Juga termasuk sombong menganggap rendah orang yang memberikan faedah kepadamu. Ada orang beri faedah, diremehkan, ya, dianggap rendah, jangan. Ya. Dan apa kita lihat hari ini menurut ilmu, sebagian jatuh dalam kesalahan-kesalahan ini. Dan inilah yang banyak menimpa penuntut ilmu. Dalam sebuah syair dikatakan, ilmu akan menghindar dari pemuda yang merasa dirinya tinggi, seperti aliran air yang selalu menghindar dari tempat yang tinggi. Ilmu itu akan menghindar dari pemuda yang selalu merasa dirinya tinggi. Maka anda ketika menjadi talibul ilmi, tawadu'lah. Tapi ingat, tawadu'lah karena Allah, bukan ingin disebut sebagai orang yang tawadu'. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, meninggikannya. Jangan anda tawadu ingin disebut sebagai orang yang tawadu. Jangan. Sebagaimana air itu selalu menghindar dari tempat yang tinggi, namanya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada tempat yang tinggi, dia gak akan, dia cari yang lebih rendah. Demikian pula ilmu, ya. Maka seorang pemuda yang merasa dirinya tinggi tidak mungkin memperoleh ilmu. Seseorang yang merasa dirinya lebih baik, dirinya tinggi, ini tidak mungkin memperoleh ilmu. Karena ilmu akan mengalir, ya, sebagaimana aliran air yang ia menghindar dari tempat yang tinggi, justru dia akan menuju kepada tempat yang rendah. Demikian pula ilmu itu tidak mungkin menetap bersama kesombongan dan keangkuhan. Ilmu tidak mungkin menetap bersama kesombongan dan keangkuhan. Dan terkadang ilmu itu tercabut karena kesombongan itu sendiri. Jadi ilmu itu kadang Allah cabut karena kesombongan pelakunya. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, oleh karena itu, jauhilah sifat sombong, itu congkak, karena ia adalah kemunafikan dan sikap takabur. Dulu para ulama salaf amat sangat keras menjaga dirinya dari kesombongan. Mereka berusaha betul untuk menghindari kesombongan ini. Maka berhati-hatilah terhadap kesombongan yang merupakan penyakit para diktator. Karena sombong, iri, dan dengki adalah dosa pertama yang dilakukan manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kesombongan, iri, dengki ini yang jatuh pada anak Adam alaihissalam, sehingga terjadi dosa yang lebih besar, yaitu pembunuhan karena hasad, kedengkian. Demikian pula seseorang penuntut ilmu, di antara bentuk kesombongan adalah lancang kepada gurunya, keangkuhan kepada orang yang telah mengajarkan ilmu kepada dirinya. Ini terkadang terjadi, ya, karena umurnya lebih muda daripada engkau. Ada orang yang mengajarkan ilmu mungkin lebih muda dari kita, lalu kita merasa sombong. Ini adalah bentuk hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Ini penyakit, ya, lantaran umur yang lebih muda lalu dia sombong. Atau engkau sembrono, tidak mengamalkan ilmumu, dan inilah lumpur kesombongan dan tanda diharamkannya ilmu itu dari dirimu. Ketika seseorang itu tidak beramal dengan ilmunya, lalu dia meremehkan manusia yang lain, apalagi yang mengajarkannya, hanya lantar karena yang mengajarkannya itu lebih muda dari dirinya, ini adalah bentuk kesombongan, lumpur kesombongan, yang ini menjadi tanda bahwa dia diharamkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit ilmu, penyakit penuntut ilmu yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah seseorang, ya, dia berfatwa tanpa ilmu, dan yang ketiga sombong. Dan ketiga penyakit ini adalah penyakit yang besar di tengah-tengah penuntut ilmu hari ini. Dan tentunya ada penyakit-penyakit lain yang masih banyak menggerogoti penuntut ilmu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjaga kita. Kita terus berusaha belajar, terus berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit ini, sehingga ilmu itu pun menetap di hati kita. Ilmu itu pun berbuah menjadi amal yang saleh yang kita lakukan, yang akan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum semua. Kebaikan datangnya dari Allah Azza wa Jal, dan kekurangan datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.